Semua yang bisa nyanyi sama-sama Mafia juga Sera di sini ya. BDX for kau menyisaku di sini. Meski tak pernah